Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana. Ya Allah, berikanlah atau ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami dan manfaatkanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Nikmat yang merupakan kehidupan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i mengatakan, manusia itu lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Jelas kita butuh makan dan minum, tapi gak setiap jam. Gak setiap menit. Sebagian orang tuh cukup sekali makan dalam sehari. Bahkan ada yang dua hari sekali baru makan. Dan mereka baik-baik aja. Tapi kalau ilmu sehari sekali ada masalah besar, hadirin. Kita ini butuh ilmu setiap hari, setiap jam, setiap menit. Itu gak bisa dilepaskan dari ilmu. Pada saat kita berinteraksi dengan orang, kita butuh ilmu. Pada saat kita sendirian, aku gak suka interaksi sama orang. Oke, ketika sendirian emang kita gak butuh ilmu. Kita butuh terhadap ilmu. Bagaimana berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beribadah ketika sendirian. Bagaimana merasa atau menumbuhkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika enggak ada siapa-siapa. Itu kan semua harus ini, hadirin sekalian. Benar-benar dibutuhkan, makanya harus ada kesungguhan di antara kita dan harus ada kebutuhan. Makanya para ulama mengatakan kita dalam ilmu itu harus merenungkan firman Allah dalam surat Maryam. Ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan kekuatan, artinya dengan kesungguhan. Jangan setengah-setengah. Khudzil kitaba biquwwah. Jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah. Bukan berarti semua harus jadi santri, tidak. Tapi misalnya waktu kajian, ya kajian gitu loh. Coba hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita, dan serius. Itu yang Allah firmankan Surat Maryam ayat 12. Makanya Allah mengatakan al-ilmu idza ataita kullak atahu ba'dah. Ilmu itu kalau Anda berikan seluruh diri Anda, dia akan hanya kasih sebagian dari diri dia. Dia akan kasih sebagian aja, enggak semuanya. Gimana kalau kita setengah-setengah? Dan kita akan panen, hadirin. Karena ini tentang kehidupan. Ini tentang kehidupan. Dan mental kita ketika sudah diasah di dunia ilmu, itu insya Allah akan terasah di bidang-bidang yang lain. Karena itu jadi karakter. Soral fikhu sajiyah. Ilmu itu jadi karakter. Nah, kalau udah jadi karakter, ya mau ditaruh di kotak apapun, di kolam manapun, di bidang apapun, ya begitu setelannya. Makanya gak heran ketika ilmu itu kuat di tengah-tengah umat, semua bidang kehidupan tuh maju, hadirin. Semua bidang kehidupan itu maju. Lihat aja sejarah. Bagaimana Andalusia di masa jayanya. Bagaimana keluarga raja-raja dunia itu belajar dengan mereka. Kenapa demikian? Karena ini bukan tentang retorika. Ini bukan tentang ceramah, ini tentang karakter. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar, soral fikhu sajiyah. Ilmu itu jadi tabiat, jadi karakter bagi seseorang. Ketika sudah terbiasa kerja keras seperti tadi, ketika orang sudah terbiasa mengamalkan surat Maryam ayat 12 tadi, khudil kitab bi quwwah, ambillah Alkitab itu dengan totalitas, dengan kesungguhan, maka dia akan terbiasa totalitas dengan bidang-bidang yang lain. Makanya kan salah satu kaidah di dunia para ulama dijelaskan Abu Thayyib Al-Mutanabbi, walam ara fi uyubin nasi aiba kanaqsil qadirina ala tamami. Aku enggak pernah melihat aib yang paling parah di tengah-tengah manusia kecuali ketika orang yang mampu itu tidak memaksimalkan potensinya. Itu aib. Jadi kalau potensi kita 95%, lalu kita dalam hidup hanya mencapai 94%, itu aib, kata para ulama. Bukan pintar, aib. Potensi kita 99%, kita dapat 98%, itu aib. Bukan dapat nilai, bukan hebat banget, cum laude, kamu tuh pinter banget. Enggak, itu aib. Anda harusnya dapat 98, kenapa cuma 97? Sebagaimana orang yang kemampuannya hanya 60, dan dia dapat 60, itu yang perlu dan harus dapat apresiasi. Karena dia sudah melakukan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. lihat bagaimana value ini hadir dan bagaimana kualitas yang ditawarkan dalam dunia ilmu. Ya, tapi kitanya lalai gitu loh. Ya, termasuk yang bicara. Tapi standar ya begitu sebenarnya. Standar demikian. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang benar-benar belajar itu kan merasa diawasi sama Allah. Orang tuh diawasi mandor tuh kerjanya bagus hadirin. Pegawai diawasi terus sama supervisornya, bagus kerjanya. Gak ada istirahat-istirahat, gak ada ngobrol. Satu kelas tuh kalau ujian diawasi sama guru, oh diem tuh. Fokus, gak ada yang ngobrol. Apalagi nanya. Namanya waktu aja gak berani. Apalagi nanya soal. Karena diawasin sama guru. Tapi begitu gurunya keluar, rame tuh. Nomor 9. Se. Gitu. Ya, gurunya pergi udah. Nanya udah, rame. Kalau 10. D. Gimana deh, orang cuma sampai C. Oh iya, gitu. Iya, jadi pendi. Sebel sama ini, nanya terus sedih nih. Untung yang nanya masih sadar. D. Oh, cuma sampai C kok D. Ya karena gurunya gak ada. Begitu guru datang lagi, serius. Gak ada nanya-nanya. Nah orang yang benar-benar jadi penuntut ilmu, kan dia merasa diawasi oleh Allah. Mana dia berani macam-macam. Apalagi tiap pagi sore beliau baca, dan setiap sholat lima waktu, setelah sholat lima waktu beliau baca ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahnya Rabbnya itu gak tidur, gak ngantuk. Ya terus diawasi. Gak ada tidur, gak ada ngantuk. Allahnya maha mengetahui. Jadi gimana hasilnya gitu. Bayangkan kalau kita semua bisa mengamalkannya dan bisa menjadi, gak usah jadi ulama deh gitu. Jadi penuntut ilmu yang sejati aja deh. Jadi penuntut ilmu yang benar gitu. Bukan hanya titel, bukan hanya klaim, bukan hanya personal branding, bukan hanya framing. Benar-benar penuntut ilmu sejati. Jadi gitu. Walaupun itu tadi, kita akan sukses di setiap bidang kita. Karena mental kita udah begitu. Ada sebuah kaidah dalam dunia ilmu dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullah. Dawamun ala darsi la tufariquhu. Fal ilmu bidarsi. Qama wartafa'a. Konsistenlah dalam sebuah kajian dars, konsisten. La tufariqu, jangan pernah tinggalkan kajian Anda. Jadi kalau udah ada majelis, kalau udah ada kajian rutin, konsisten kata Allah. Konsisten, jangan pernah tinggalkan. Fal ilmu bidarsi, ilmu itu akan hidup, tumbuh, berkembang kalau kita konsisten dengan sebuah kajian. Qama wartafa. Ilmu itu akan berdiri dan akan berkembang. Jadi ketika kita jaga sebuah kajian rutin, itu bukan hanya sebatas ingin menamatkan sebuah buku, ingin menamatkan sebuah kitab, bukan hanya sebatas gimana biar selesai, bukan hanya sebatas paham atau mendapatkan pahala dan itu sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, itu tuh membangun mentalitas konsistensi. Nah, kalau kita udah punya mentalitas konsistensi, itu ngerjain apa-apa, konsisten. Nggak mudi. Enggak, aduh kayak malas nih, boring nih, gue tinggalin. Oh, gue kayak gak mood deh, tinggalin. Kayak gue gak bisa deh, tinggalin. Padahal baru, akhirnya kutu loncat. Dan kalau udah mental kutu loncat, susah. Jadi, itu yang harus terus kita ingat. Makanya para ulama kenapa mengatakan pentingnya kajian rutin, pentingnya kajian rutin, pentingnya kajian rutin. Terus kita udah bahas apa namanya, salah satu keberkahan kajian itu kalau belajar sebuah kitab selesaikan sampai selesai. Itu kalau ilmunya berkah. Jangan on off, kecuali ada uzur, kecuali ada kondisi yang gak memungkinkan. Kecuali adalah syar'i. Salah satu tujuannya itu untuk membangun karakter di dalam diri manusia. Mentalitas, mental konsistensi. Mental rutinitas itu penting. Kan begitu ya. Kebaikan itu tuh rutinitas, hadirin. Kebaikan itu rutinitas. Bukan 1-2 kali. Enggak ada orang berhasil cuman ngerjain 1-2 kali. Tanya orang yang berotot-berotot itu, emang dia dapat otot perut six pack itu 1-2 kali ke gym? Enggak kan. Kalau 1-2 kali ke gym, mah one pack aja terus seumur hidup. Gak bisa. Tanya orang yang jago matematik, emang dia latihan soal cuma 1-2 kali? Pas mau ujian aja. Itu yang perlu kita pahami. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam sebuah hadis al khairu adah, kebaikan itu sebuah kultur, sebuah hal yang dikerjakan secara rutin dan menjadi kultur seseorang. Ini halnya, makanya kita lagi bahas tentang nafkah. Kenapa kita harus berusaha menafkahi keluarga? Itu kan kultur tanggung jawab. Itu membangun karakter tanggung jawab. Itu membangun karakter. Bahwa hidup itu tuh tanggung jawab. Dan itu membangun mental menanggung beban dalam kehidupan. Dan orang-orang besar tuh semua menanggung beban. Bukan melimpahkan beban, bukan. Menanggung beban. Semua orang-orang hebat nanggung beban. Semakin dia hebat, semakin dia kuat, bebannya semakin besar. Lihat, coba bebannya Pak RT sama Pak RW sama apa enggak gitu. Nanti Pak RT sama Pak Lurah tuh sama apa enggak. Pak Lurah sama Pak Camat tuh sama apa enggak. Ya begitulah. Nah kalau orang udah gagal di keluarganya, ya gimana dia bisa berhasil di masyarakat? Enggak mungkin lah. Orang kalau gak sanggup nahan beban 10 kilo, ya mana bisa dia ngangkat beban 30 kilo? Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang harus kita tanamkan terus. Kita nih Kajian rutin bukan sebatas satu dua keutamaan, ada banyak keutamaan. Ada banyak keutamaan yang rugi kalau kita lewatkan. Yang rugi sekali kalau kita lewatkan. Semoga Allah kasih taufik untuk bisa mengamalkannya. Dan pada kesempatan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam jumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Ibn Qayyim, tim Nasrul Kaum Muslimin, amin rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Doakan Imam Nawawi karena ini majelis beliau dalam tanda kutip. Kita belajar Riyadhus Shalihin. Dan semoga Allah merahmati kita semua, amin. Ustaz, jika sudah terlanjur lama istirahat dalam bekerja sehingga beberapa hal yang Ustaz sampaikan kemampuannya yang berkurang dan lain-lain, bagaimana cara mengatasinya Ustaz agar bisa berkarya lebih optimal, memaksimalkan kehidupan yang Allah kasih? Jazakallah Ustaz dan tim Wa'iyak, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah bahas bahwa fa'idha faragta fansab. Konsep kita itu kalau sudah selesai, lalu dalam waktu yang tidak lama fansob kerjakan hal yang berikutnya, amalan berikutnya, ibadah yang berikutnya. Jangan nunggu lama, karena kata sambung yang Allah gunakan itu fa bukan thumma. Dan kita lihat hikmah yang sangat besar. Orang tuh kalau kelamaan istirahat, kelamaan break dalam hidup tuh akhirnya keterusan, akhirnya jadi tumpul, akhirnya keenakan, akhirnya berada di zona nyaman. Mungkin uangnya banyak dan cukup sampai dia wafat, dan mungkin dia juga bisa memberikan nafkah dari uang yang dia kumpulkan selama ini tanpa harus bekerja lagi sampai dia wafat. Tapi sebagai manusia dia tidak produktif. Sebagai hamba Allah dia kesulitan akan menjawab firman Allah, kesulitan akan menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, wa an umrihi fi ma afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia gunakan. Aku setelah proyek ini aku mau istirahat dulu 2 tahun ya. Itu 2 tahun ditanya nanti sama Allah, itu ngapain aja 2 tahun. Nah, kira-kira kita bisa selamat dari pertanyaan Allah enggak kalau jawabannya misalnya ya aku rebahan selama 2 tahun. Kira-kira aman gak jawaban itu di hari kiamat nanti? Makanya istirahat itu gak bisa lama, sebentar aja. Fa'idha faragta fansab, begitu sudah selesai lalu berikutnya kerjakan amalan yang selanjutnya. Wa'ila rabbika faragob, tapi masih capek, ya dunia itu capek, maka berharap sama Allah. Sekali lagi kita sudah sampaikan, seringkali membuat kita kurang produktif, performanya menurun, itu bukan capek fisik tapi capek hati, capek perasaan. Dan mentok-mentoknya kalau kita evaluasi itu karena berharap sama makhluk, bukan berharap sama Allah. Kalau berharap sama Allah, itu selalu ada harapan dan selalu menarik. Allah tawarkan surga, kurang menarik apa? Kita nih lagi capeknya minta ampun, kita lagi capek luar biasa. Habis karena misalnya weekday sama weekend kemarin itu, atau weekdays kemarin sampai Sabtu kemarin nih, itu benar-benar kayak kerja rodi. Baru pulang jam 9, jam 10 gitu. Ini niatnya nih, pagi ini sampai nanti malam mau istirahat. Tiba-tiba habis kajian dapat telepon. Bro, lo bisa bantu gue gak? Enggak. Gue mau tidur. Tolong deh. Enggak. Mau tidur. Please. Enggak. Mau tidur. 200 juta. Kapan kita ketemu? Gitu langsung. Ketika dia bilang 200 juta, kapan kita ketemu? Ya 200 juta sehari. Ya kapan kita ketemu? Itu kalau ditawarin 200 juta. Nah Allah tawarkan itu jannah, arduha samawati wal ard. Surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Loh kok Anda bisa lemes itu loh? Capek memang, tapi kalau 200 juta aja semangat. Lupa udah, pengen tidur tuh lupa. Dengar kata 200 juta. 200 juta sehari. Dia yang menarik kan. Menarik gak sih 200 juta sehari? Enggak ya? Beda. Jadi hadirin Allah muliakan. Itulah. Jadi sayang. Capek memang capek. Tapi wa ila rabbika farghab. Hanya Allah kita tempat kita berharap. Kita jadi semangat lagi. Tapi memang harus istirahat. Kan tubuh kita punya hak. Tapi jangan lama-lama. Makanya sekali lagi hadirin, kita renungkan ya, itu mentok apa ujungnya itu kekuatan tauhid itu. Benar. Emang tauhid itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala ibadah kita, bahkan aktivitas kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kunci dari semua hal. Makanya enggak heran seluruh para nabi dan rasul itu dakwahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang-orang manusia itu mentauhidkan Allah. Karena ini bukan hanya tentang salat kepada Allah semata, ini bukan tentang salat, ini tentang 7x24 jam Anda hidup itu bagaimana. Ini tentang spirit Anda, ini tentang semangat Anda, ini tentang energi Anda. Energi Anda tuh itu sangat ditentukan dengan ini. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama-ulama kita dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga untuk ustadz guru kami, semoga senantiasa berada dalam keikhlasan dan kelak diselamatkan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, jika suami sudah memberikan nafkahnya dan berusaha mencukupi apa yang dibutuhkan keluarganya dan istri, dan istri dengan dalih tidak ingin menyusahkan suami, hingga akhirnya dia bekerja sambil merawat anak, tapi akhirnya tidak bisa berperan semestinya, yang seharusnya lebih baik di rumah, tapi sering keluar untuk menjual atau mengambil barang dagangan. Apakah dengan alasan tersebut menjadikan istri menjadi kurang dalam nafkah suami, merasa kurang dalam nafkah suami dan menjadikan tidak bisa belajar qanaah? Menasihatnya Ustaz, ya sallallahu alaihi wa iyyakum. Tidak ingin menyusah apa apabila kita bekerja hanya karena alasan tidak ingin menyusahkan suami. Jadi apabila istri bekerja hanya karena alasan tidak ingin menyusahkan suami, rasanya alasan itu perlu kita evaluasi lagi deh. Karena ya memang keputusan menikah itu keputusan yang konsekuensinya susah hadirin. Ya kalau gak mau susah aja nikah. Susah dalam arti yang netral ya. Bisa positif, bisa negatif. Sebagaimana jadi istri juga susah. Tanggung jawabnya banyak. Karena kalau ini dikembangkan nanti bisa repot kemana-mana. Nanti suaminya bilang, udah kamu gak usah urus anak. Aku gak mau menyusahkan kamu. Nanti anaknya gak diurus gitu. Mbak kenapa kenapa gak kasih ASI buat anak mbak? Kata suamiku, belum gak mau menyusahkan aku. Jadi biarin aja tuh anak-anak minum es Orson misalnya gitu. Masih ada gak sih? Pokoknya kira-kira begitulah. Ya, yang namanya itu ada sisi itu. Makanya kan orang yang harus beribadah, harus menjalankan perintah, menjauhi larangan, dinamakan apa dalam agama kita? Mukallaf. Apa arti mukallaf? Seseorang yang dibebani sebuah beban. Ya ada unsur itu. Hidup itu harus ada unsur itu. Dimanapun peran, posisi, dan kotaknya, ada unsur disusahkan. Tinggal bagaimana mengatur porsi itu sehingga semua kewajiban bisa berjalan secara paralel. Bukan itu dijadikan sebuah alasan utama. Sehingga nanti itu tadi akhirnya tugas istri yang wajib, yang pokok itu terbengkalai. Padahal si istri masih bisa hidup dengan nafkah suami. Ini menunjukkan bahwa kita ini kalau ngeliat masalah harus utuh, harus 360 derajat. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Bahkan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih pelik. Jadi punya mental, aku tuh, tapi gimana ya, aku tuh berat ya, karena aku tuh dari dulu terbiasa untuk gak menyusahkan orang. Iya. Tapi apakah langkah itu tepat? Jangan sampai kita berusaha tidak menyusahkan orang, tapi nanti kita akan menyusahkan lebih banyak orang. Maksudnya gimana? Ketika kita memutuskan untuk beraktivitas karena tidak mau menyusahkan suami, yang konsekuensi dari aktivitas tersebut, peran kita sebagai istri dan ibu terbengkalai. Walaupun ini gak semua ya, ada sebagian istri yang bisa mengcover itu semua. Tapi apakah semua istri demikian? Enggak. Ada banyak istri itu gak bisa cover. Akhirnya dia gak bisa didik anaknya. Akhirnya dia gak bisa ngurus anaknya. Akhirnya dia bahkan gak punya waktu untuk bicara sama anaknya. Akhirnya anaknya tumbuh kembangnya baik apa tidak? Gak baik. Dan begitu anaknya tumbuh kembangnya gak baik, karena kurang perhatian, kurang waktu dari ibu, gak dididik, gak diajarin, dan seterusnya, kira-kira nih anak akan buat masalah ke banyak pihak apa enggak? Akan buat masalah ke banyak pihak. Ketika anak buat masalah ke banyak pihak, kira-kira gara-gara perbuatan ibu dengan pola pikirnya, itu nyusahin banyak orang apa enggak? Nyusahin banyak orang. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Itu gak tepat. Kenapa? Karena kita ngelihat kasus itu secara parsial. Dari satu titik aja, dari satu sisi aja, dari satu angle aja. Kita gak melihat sesuatu hal itu secara utuh. Makanya itulah kaidah dalam dunia ilmu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu setelah kita tahu gambarannya secara utuh. Itu kerangka berpikir ilmiah. Kita harus melihat sesuatu dari 360 derajat. Oke, ini aman. Itu gimana? Makanya dalam ilmu kaidah fikih ada kaidah tentang at-ta'arud baina al-maslahah wal mafsadah, wa ta'arud baina al-maslahatain, wa ta'arud baina al-mafsadatain. Apabila kaidah dalam menyikapi kondisi di mana ada dua maslahat yang bertabrakan atau ada dua mudarat yang harus dipilih atau ada maslahat, ada mudarat, gimana cara menentukannya? Mudarat itu keburukan, maslahat itu kebaikan. Itu ada kaidahnya, ada seninya ngadepin itu. Dan kita harus belajar itu. Agar apa? Kenapa ulama ngajarin kita itu? Agar kita dilatih melihat sesuatu itu utuh. Jangan gali lubang, tutup lubang. Jangan pakai nambel-nambel. Dan untuk menambel kita bolongin sisi yang lain, sama aja nanti. Bocor juga semuanya. Jadi ini bukan hanya tentang masalah qanaah, ini dampaknya besar kalau kita tidak mampu mengerjakan tanggung jawab kita karena beralasan gak mau ngerepotin suami, gak mau nyusahin suami, padahal itu job desk-nya suami. Padahal itu kewajibannya suami. Agar apa? Kemarin kita udah bahas, agar semua pihak bisa berperan, bermain, beramal di kotaknya masing-masing secara maksimal. Itulah salah satu fungsi nafkah, dan itu kita bahas kemarin. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Imam Nawawi. Semoga Ustadz, keluarga, tim kajian, setelah semua jemaah selalu diberkahi oleh Allah dan selalu sehat. Amin. Amin. Maaf, izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika kita melihat ada kerabat dekat kita yang sedikit tidak memperhatikan anak-anak yang sudah piatu? Anak-anaknya sakit tapi tidak dibawa ke dokter, hanya diberikan obat seadanya, tapi beliau jalan-jalan keluar kota, terlihat dari statusnya. Akhirnya nenek serta kami sebagai paman atau bibi dari anak-anak tersebut yang merawat dan bawa ke dokter. Ingin rasanya membantu anak-anaknya terus karena tidak tega, tapi hati ini merasa bahwa bantuan yang terus-menerus bisa jadi tidak membawa kebaikan bagi keluarga mereka. Mohon doa dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ini sampai merusak tumbuh kembang anak, karena orang tuanya nggak ngurus, dan kita mampu. Dan kita udah nasihatin, kita udah kasih arahan, kita udah ini, bahkan kita kasih shock terapi, kita misalnya kita coba diamkan, tapi nggak berubah-berubah juga saudara kita ini. Maka kalau bisa kita asuh anak itu sebagai paman dan bibinya, tentu saja. Dengan izin orang tuanya, ya. Dan biasanya orang tua kayak gitu senang-senang aja gitu loh, karena apa namanya, ya dia nggak tanggung jawab, kan senang kalau ada orang cover tanggung jawabnya. Dan diantara dalil tentang masalah ini, hadis Tirmidzi, ketika Nabi SAW diriwayatkan mengatakan, al-khala bimanzilatil tante itu kedudukannya seperti ibu. Al-khala itu tante dari pihak ibu. Jadi saudari kandung ibu itu dinamakan khala. Jadi kata Nabi SAW dalam riwayat ini, al-khala bimanzilatil tante itu kedudukannya seperti ibu. Jadi tante-tantenya sudah asuh aja, karena kedudukan seperti ibu. Kedudukannya seperti ibu. Oleh karena itu, kalau kita mampu ya, kalau kita mampu, tolong. Karena sayang keponakan-keponakan kita. Jadi kalau Kalau tante kedudukannya seperti ibu, berarti keponakan kedudukannya seperti apa? Anak. Sayang, masa kita tega anak kita nih? Itu poin. Jadi, dan banyak doa. Banyak doakan. Dan minta pertolongan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Masih banyak pertanyaan, tapi mungkin kita cicil. Besok insyaallah kita buka sesi tanya jawab lagi insyaallah taala. Terima kasih banyak. Semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat kita dan mengampuni segala khilaf kita. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.